ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, puji dan syukur hanya milik Allah Azza wa Jalla. Dialah satu-satunya zat yang patut dan pantas untuk disanjung dan dipuji oleh seluruh makhluknya. Karena tidak ada satu permasalahan yang terkait dengan hidup mereka melainkan Allah subhanahu wa ta'ala yang memenuhinya, Allah azza wa jalla yang melengkapinya, Allah subhanahu wa ta'ala yang menutupinya. Dan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, dia memuji dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebuah keharusan, sebuah kewajiban. Karena Allah Azza wa Jalla lah yang memerintahkan mereka untuk banyak-banyak berterima kasih dan bersyukur. Namun orang-orang yang beriman telah memahami bahwa perintah hamba ini untuk berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla bukan karena hajat dan butuhnya Allah kepada mereka. Namun orang yang beriman itu mengetahui bahwa perintah untuk mensyukuri pemberian-pemberian Allah, anugerah-anugerah Allah, pembagian-pembagian Allah, mereka mengetahui bahwa itu juga untuk mereka sendiri. Kalau hamba itu berterima kasih karena sebuah nikmat, Allah Azza wa Jalla menjanjikan untuk menambah nikmat yang dia syukuri, dan Allah berjanji untuk menjaga nikmat yang dia syukuri. Berarti perintah untuk manusia ini atau hamba ini berterima kasih kepada Allah bukan karena butuhnya Allah kepada hamba ini, namun semata-mata kembalinya kepada hamba itu sendiri. Mari kita dengarkan ayat Al-Quran yang mengatakan, La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adhabi lasyadid. Kata Allah Azza wa Jalla, jika kalian mensyukuri nikmatku, berterima kasih atas pemberian-pemberianku, Allah Azza wa Jalla berjanji akan menambah apa dari nikmat yang dia syukuri. Dan makna menambah ini, Allah menjaga nikmat yang dia syukuri. Setelah Allah jaga nikmat yang dia syukuri, Allah akan menambahnya dengan nikmat yang lain pula. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala Maha Al-Ghani, Maha Kaya, tidak membutuhkan sedikit pun dari hamba-hambanya. Sanjungan dan pujian hamba kepada Allah adalah untuk amal kebajikan dan hamba itu sendiri. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, demikian juga Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita, Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja dari nikmat yang kalian berada padanya, maka itu adalah datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita mengingat baik-baik kalimat ini. bahwa semua nikmat yang kita dapatkan di muka bumi ini datangnya dari Allah Azza wa Jalla, artinya bahwa Dia Allah yang memberinya. Dan kita sudah mengetahui bahwa salah satu dari nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla adalah Al-Alimu wal-Hakimu. Allah Maha mengetahui kepada siapa nikmat ini diberikan. Dan Allah Azza wa Jalla Al-Hakim Maha bijaksana di saat memberikan kadar masing-masing nikmatnya kepada masing-masing hambanya. Allah Azza wa Jalla Maha bijaksana. Kalau darinya semua nikmat dengan keadilan dan kebijaksanaan Allah memberinya, dan Allah Maha mengetahui kepada siapa yang memberinya, berarti Allah juga yang menahan nikmatnya tidak memberikannya kepada seseorang. Dengan ilmunya, dengan keadilan dan kebijaksanaan Allah Azza wa Jalla, sehingga tidak ada peluang bagi seorang hamba di saat tidak diberikan nikmat lalu kemudian mendemo keputusan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sedikit pun hak bagi manusia. Yang ada adalah menerima apa yang Allah Azza wa Jalla telah tentukan dan tuliskan buat hamba itu sendiri. Karena nikmat itu datangnya dari Allah, maka Allah Azza wa Jalla pulalah yang akan menahan nikmatnya atas siapapun yang Allah Azza wa Jalla inginkan. Namun perlu diketahui, persoalan penting yang kaitannya dengan keyakinan. Jangan sampai kita menganggap bahwa orang yang dicurahkan nikmatnya oleh Allah Azza wa Jalla bertanda bahwa orang itu diridhai oleh Allah. Tidak. Jangan sampai kita menyangka dan menduga di saat orang dibasahkan hidupnya oleh Allah Azza wa Jalla dengan beragam-ragam nikmat diberikan oleh Allah, jangan menyangka dan menduga bahwa orang ini terhormat di hadapan Allah. Siapapun yang butuh, Allah Azza wa Jalla akan berikan, walaupun dia itu adalah orang yang kafir kepada Allah, para pelaku dosa dan para pelaku maksiat. Terkadang kita menjumpai dan menemukan pembagian nikmat kepada orang kafir itu lebih banyak daripada orang-orang yang beriman. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita menyangka dan menduga bahwa dicurahkannya nikmat Allah atas seorang hamba, hamba itu bertanda atau bertanda bahwa hamba itu disenangi, diridhai, disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Sama sekali tidak. Dan jangan ada hamba ini menyangka dan menduga di saat Allah Azza wa Jalla menahan darinya sebuah nikmat, jangan menyangka kalau ini merupakan bentuk kebencian Allah pada dirinya. Sama sekali tidak. Tadi sudah kita sebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla memberikannya di atas ilmu dan kebijaksanaannya, dan menahan nikmat itu pula atas seseorang di atas ilmu dan kebijaksanaan Allah. Oleh karena itu, Allah Azza wa Jalla sangat membenci dan sangat marah di saat ada orang yang tidak diberikan nikmat lalu dia hasad kepada orang yang dilebihkan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh terjadi pada diri orang yang beriman kepada Allah. Namun dia harus yakin dan yakin Allah Azza wa Jalla membagikan nikmat itu sesuai dengan keadilan, kemahabijaksanaan dan maha mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala ma'asyiral muslimin. Yang ketiga, yang harus kita ketahui, Dia Allah pemilik hak tunggal untuk membagi-bagikan karunia dan nikmatnya. Dia juga yang punya hak tunggal untuk menahan nikmat dari siapapun. Maka Dia juga Allah Azza wa Jalla yang memiliki hak tunggal untuk mencabut dan mengambil nikmat yang sudah diberikan. Dia Allah Azza wa Jalla yang memiliki hak untuk kemudian mengambil nikmat yang sudah diberikan kepada seseorang. Dan tidak ada seorang hamba pun yang patut dan pantas untuk kemudian memarahi Allah subhanahu wa ta'ala, tidak suka di saat Allah mengambil nikmatnya atau di saat Allah azza wa jalla merubah nikmatnya menjadi sebuah hukuman. Kan sering kita menemukan di saat seseorang itu hidupnya pas-pasan dengan kehidupan dunia, dia dekat dengan Allah Azza wa Jalla, dia gampang untuk melakukan ketaatan, rajin dan tekun mengunjungi baitullah, rumahnya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu masjid. Namun di saat kemudian dirubah statusnya, mulai kemudian berubah kehidupannya, yang tadi fakir miskin kemudian menjadi orang yang hidup di pertengahan atau mungkin punya tingkat lebih atas lagi, ternyata tidak ada lagi kelezatan baginya untuk beribadah di rumahnya Allah. Tidak ada lagi ketenangan dan ketenteraman untuk dia betah berzikir di rumahnya Allah Azza wa Jalla. Tidak lagi mau melirik saudaranya. Tidak lagi mau melihat, yang ada adalah masing-masing hidup dengan penuh kemewahan dan berpoya-poya. Bukankah semuanya ini, nikmat itu telah dirubah oleh Allah menjadi sebuah nikmat, sebuah hukuman dari Allah Azza wa Jalla? Siapa? Apakah Allah Azza wa Jalla akan berbuat zalim kepada seorang hamba di saat kemudian nikmat itu berubah menjadi sebuah hukuman? Jawabannya sama sekali tidak. Allah Azza wa Jalla berbuat di atas keadilan dan kemahabijaksanaannya. Mari kita dengarkan siapa sesungguhnya pelaku utama yang merubah nikmat itu menjadi sesuatu azab dan murka dari Allah Azza wa Jalla. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam firman-Nya, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِ. Kata Allah Azza wa Jalla, demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah sebuah nikmat yang Allah telah berikan kepada suatu kaum. Allah tidak akan merubahnya sampai kemudian kaum itulah yang melakukan perubahan terhadap nikmat itu sendiri. Allahu Akbar. Betapa adil Allah Azza wa Jalla di dalam menentukan keputusan-keputusannya di kehidupan hambanya. Namun itulah manusia yang banyak berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Di saat diambil anaknya, dia berkeluh kesah, bahkan sampai kemudian menolak ketentuan dan keputusan Allah Azza wa Jalla. Di saat Allah Azza wa Jalla mengambil harta bendanya, tidak lagi mau dia kemudian kepada Allah Azza wa Jalla mengeluh dan melapor. Tetapi dia datang kepada para dukun, dia datang kepada para normal untuk kemudian mencari tahu atau mencari jalan-jalan harta bendanya bisa kembali kepada dirinya sendiri. Kesalahan yang sangat fatal dilakukan oleh hamba ini. Dan itulah dia, hambalah sesungguhnya yang banyak berbuat zalim. Wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yadhlimun. Allah tidak akan berbuat zalim kepada mereka, namun merekalah yang telah berbuat zalim pada diri-diri mereka. Kezaliman apa, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan? Para ulama berbicara bahwa kezaliman yang telah diperbuat oleh hamba yang dengannya Allah memberikan pelajaran di atas kezaliman itu, ada tiga bentuknya. Pertama, kezaliman yang paling terbesar dan paling besar adalah kezaliman kepada Allah Azza wa Jalla. Apa itu? Luqman Ibnul Hakim telah berwasiat kepada putranya, ya bunayya, la tushrik billahi, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah Azza wa Jalla, karena perbuatan menyekutukan Allah ini adalah kezaliman yang sangat besar. Dan saya yakin bapak-bapak kami, saudara-saudara kami telah sering mendengar kata-kata kesyirikan itu, tapi mungkin sangat minim pengetahuan kita tentang penjabaran kesyirikan dan bentuk-bentuk kesyirikan itu sendiri. Ini yang perlu kita harus kaji dan dalam, karena termasuk kekurangan yang sangat fatal di saat kita mengerti bahwa Islam sebagai agama tauhid, namun kita tidak banyak tahu tentang perkara yang terkait dengan penghancur dan perusak tauhid, yaitu kesyirikan. Inilah makna dari ucapan Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, innama tunqadu ural islami urwatan urwa, idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Kata Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, buhul atau ikatan Islam ini lepas seutas demi seutas, sehelai demi sehelai, setali demi setali, bobol. Satu ikatan lepas, lepas, lepas. Kapan? Di saat muncul di tengah-tengah umat Islam para pemuda muslimin, muslimat yang tidak mengerti corak kehidupan orang-orang jahiliyah. Mari kita mencoba melihat sesaat atau kembali sesaat praktek-praktek hidup orang-orang jahiliyah yang itu merupakan penampilan kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mendengar yang namanya Latta. Siapa dia? Telah dijelaskan oleh ulama tafsir bahwa Latta ini adalah nama seseorang di masa jahiliyah. Orang yang terkenal sangat-sangat dermawan. Dia bekerja setahun mengumpulkan harta untuk nanti pada musim haji, hajinya ala orang-orang jahiliyah, dia bikinkan, dia adonkan tepung persiapan untuk bekal mereka-mereka yang datang dari berbagai penjuru untuk kemudian mendatangi rumahnya Allah Azza wa Jalla. Habis setahun dia kumpulkan untuk kemudian hari hajinya mereka. Sampai di saat ajal pun menjemput silata ini, maka orang-orang jahiliyah ingin mengenang jasa-jasanya. Dikuburlah di sebuah tempat. Lalu kemudian kuburan itu dikasih putih dan kelambu. Lalu setelah itu, orang-orang jahiliyah mau berkunjung sebelum sampai ke rumahnya Allah, yaitu Ka'bah. Mereka iktikaf dulu di kuburan Latta itu. Setelah itu, mereka tawaf di kuburan Latta itu. Mereka mengadukan dan mengajukan semua persoalannya di kuburan Latta itu. Gambaran sebuah kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa yang silam, yaitu keterlaluan di dalam mensikapi orang-orang soleh, lalu kemudian mengagungkan kuburan orang-orang yang dikatakan soleh itu sendiri. Itulah gambaran kesyirikan di masa jahiliyah. Supaya jangan sampai kita menganggap bahwa kesyirikan itu adalah bikin patung, sujud sembah di patung, di depan patung, itu kesyirikan. Bukan. Ini sekarang gambarannya. Kesyirikan itu terjadi pada keterlaluan dan berlebih-lebihan di dalam mensikapi orang soleh, sampai kemudian diagungkan dan dikeramatkan kuburan-kuburannya. Ini adalah gambaran kesyirikan di masa jahiliyah. Kedzaliman yang paling besar kepada Allah Azza wa Jalla. Kita mengenal juga satu Tuhan yang namanya Uzza. Rasul alaihi salatu wassalam ketika menguasai kota Mekah menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk kemudian menghancurkan Uzza. Apa itu Uzza? Tuhan apa itu? Ali pun berangkat dengan pasukan untuk datang menghancurkan. Ternyata Uzza itu adalah tiga pohon yang berdekatan. Lalu kemudian dibikin rumah di atas pohon itu. Itulah yang diagungkan oleh orang-orang jahiliyah. Punya nilai kekeramatan. Ali bin Abi Thalib menghancurkan Uzza tersebut. Sampai kemudian setelah hancur luluh lantah, Ali kembali kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Memberitahukan dan melaporkan kalau Uzza telah dihancurkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Anda belum menghancurkannya. Belum berbuat terhadap Uzza." Balik. Ali pun balik dengan pasukannya. Padahal dia sudah membersihkan Tuhan yang diagungkan, tempat yang dikeramatkan, yaitu Tuhan Uzza. Ali bin Abi Thalib kembali dengan pasukannya. Ternyata Ali bin Abi Thalib menemukan, kata para ulama, seorang wanita uryanah telanjang teriak berlari memanggil Uzza, Uzza. Ternyata dia yang diagungkan. Lalu kemudian dihunus pedangnya oleh Ali bin Abi Thalib. Penampilan Tuhan Uzza barakallahu fikum di masa yang silam. Ini adalah penampilan sebuah kesyirikan. Kalau kita mencoba untuk mencari tahu, mengkaji, mungkin kita akan menemukan banyak kuburan yang diagungkan barakallahu fikum. Semoga di kota Bima ini tidak ada yang terjatuh dalam perbuatan besar berbuat zalim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita tahu dan sudah mengerti tidak ada sikap penantangan kepada Allah yang paling terbesar dari menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada pengundang murka dan azab serta musibah besar di dunia ini daripada berbuat kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita juga tahu di setiap kehidupan orang-orang jahiliyah, di sana ada para dukun-dukun yang menjadi tempat mengembalikan urusan hidup. Masa jahiliyah itu perdukunan sangat-sangat laris, yang dijadikan tandingan bagi Allah Azza wa Jalla dalam hal mengerti perkara-perkara gaib. Seseorang dulu mau kemudian menikah di zaman jahiliyah, dia datang ke dukun mencari bulan apa, tanggal apa yang pasnya untuk kemudian dia bisa bahagia hidupnya. Sebelum kemudian mau menentukan tanggal, bertanya kepada dukun, ini cocok enggak menjadi istrinya? Padahal Allah tempat meminta dan mencari jalan keluar, tetapi mereka berangkat ke para dukun untuk meramal nasibnya. Mau musafir, datang ke dukun. Mau membangun rumah, datang ke perdukunan. Ini adalah bentuk kehidupan orang-orang jahiliyah di masa yang silam, amat sangat dekat dengan perdukunan. Barakallahu fikum. Mereka menyekutukan Allah dengan para dukun, menganggap mereka itu mengerti perkara gaib, padahal hanya Allah Azza wa Jalla yang mengerti tentang persoalan gaib. Ma'asyiral muslimin, bukan cuma itu saja, terlalu banyak. Sampai para ulama dan Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan tentang Ali bin Abi Thalib pernah diutus oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk meratakan kuburan-kuburan yang ditinggikan perintah dari Rasul alaihi salatu wassalam, karena ini akan bisa menjadi ajang dan penyebab serta jembatan menuju kesyirikan yang besar. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ali untuk kemudian meratakan kuburan-kuburan yang ditinggikan melebihi dari tanah asli kuburan yang digali tersebut. Allahu Akbar. Tidak hanya itu saja, termasuk dari penampilan hidup orang-orang jahiliyah, yaitu mengikat anak-anak mereka dengan tali di pinggangnya, tali di tangannya, benang di tangannya, berkeyakinan kalau ini bisa menolak mudarat. Padahal kita tahu mudarat itu datangnya dari Allah dan Allah sendiri yang mengangkatnya. Tapi kita lingkarkan benang pada anak-anak kita dulu di zaman jahiliyah, ini yang diperbuat oleh mereka, ini yang dilakukan oleh mereka. Apalagi di saat mereka, orang-orang jahiliyah, punya tali busur panah. Kalau sudah usang dan sering dipakai, nanti itu menjadi jimat, dikalongkan di binatang-binatang ternak mereka, agar binatang ternak mereka itu tidak terkena oleh berbagai macam bentuk bala. Apalagi kalau ternyata panah ini sering mengenai sasaran, akan punya nilai mitos yang lebih tinggi tali busurnya. Barakallahu fi. Terlalu banyak gambaran-gambaran kehidupan orang-orang jahiliyah di masa yang silam, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam datang untuk memerangi semuanya itu, menjelaskan bahwa itu termasuk dalam kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah yang dimaksud oleh Umar Ibnul Khattab, bahwa Islam itu akan lepas seutas demi seutas kalau di tengah-tengah orang Islam itu hidup berkembang para pemuda dan pemudi, namun mereka tidak mengerti praktik kehidupan orang-orang jahiliyah di masa yang silam. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan, inilah dia bentuk kezaliman yang paling besar kepada Allah Azza wa Jalla. Apa kemudian kalau kondisi masyarakat kita di negeri yang tercinta ini kebanyakan terjatuh dalam praktek-praktek hidup jahiliyah? Apa kebaikan yang kita harapkan? Dan apa yang harus kita perbuat sesungguhnya? Jangan sampai kita terjatuh di dalam prinsip membudayakan sesuatu di dalam Islam yang itu merupakan budaya-budaya orang-orang musyrik di masa yang silam. Jangan sampai kita sering menemukan dan menjumpai sesuatu yang sangat menyedihkan. Adanya barakallahu fikum rombongan, yaitu ziarah religius, apa namanya, untuk kemudian rombongan ziarah ke makam, wisata religi ke sebuah makam tertentu, padahal dia dari Jawa ziarah makam ke Lombok. Ini salah satu contoh misalnya. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam benar-benar telah mensyariatkan terkait dengan ziarah kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukannya. Barakallahu fikum. Rasulullah alaihi salatu wassalam telah menyebutkan di antara hikmah ziarah kubur adalah tudzakkirukumul maut, mengingatkan engkau akan kematian, mengingatkan kita akan adanya hari akhirat. Sehingga di mana saja ada kuburan di rumah kita atau di sana di pojok kampung kita, kita bisa datang untuk melunakkan hati yang sering angkuh dan sombong. Mengingat akan kematian, kita pasti akan menyusul mereka-mereka ini. Itu kan hikmah disyariatkannya ziarah. Tapi menyiapkan bekal, menyiapkan tenaga, menyiapkan segala-galanya untuk menziarahi kuburan tertentu, itu tidak mungkin akan dilaksanakan kalau dia tidak punya keyakinan lebih terhadap kuburan itu sendiri. Barakallahu fikum. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam sebelum terjadinya fitnah besar terkait dengan kuburan, beliau telah memperingatkan dengan peringatan yang keras. Ketika beliau 5 hari lagi akan meninggal dunia, kembali beliau mengulangi peringatannya. Allah telah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka itu masjid-masjid. Sampai kemudian fisiyaki, ketika Nabi dalam sakratul maut, beliau juga mengingatkan agar jangan sampai menjadikan kuburan Nabi alaihi salatu wassalam idan. Jangan sampai menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat berkumpul, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan dahsyatnya fitnah yang terkait dengan kuburan ini, ma'asyiral muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Maka ini adalah penampilan kesyirikan di kehidupan alam jahiliyah dulu. Tidak boleh ada sesungguhnya setelah kita mengenal Islam ini. Kenapa? Orang-orang atau Abu Jahal tidak mau mengucapkan la ilaha illallah sebagai tawaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Abu Jahal tahu konsekuensi besar yang terdapat di dalam kalimat la ilaha illallah. Tapi ternyata kita menjumpai sekarang banyak orang yang banyak mengucapkan la ilaha illallah, tetapi banyak terjatuh di dalam pengagungan kuburan berlebih-lebihan. Kalau sekiranya Abu Jahal boleh muncul lagi, dia akan tertawa melihat orang-orang Islam yang banyak mengucapkan la ilaha illallah, tetapi praktiknya banyak melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah di masa yang silam. Berarti ini sebuah kepincangan di tubuh kita orang-orang Islam yang harus kita obati, yang harus kita berikan barakallahu fikum jalan keluar. Berarti Islam ini butuh para da'i-da'i yang menyampaikan kepada tauhidullah, kepada tauhid Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita menjadi orang-orang yang bertauhid kepada Allah dan bisa memberikan obat di tengah-tengah muslimin dan muslimat, dan menjadi obat dan para dokter-dokter di negeri kita yang tercinta ini, menebar dakwah tauhid. Allahumma amin, Allahumma amin. Sebelum saya tutup, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pengurus masjid yang telah memberikan kesempatan dan waktu luang untuk saya duduk bertatap muka, membuka saling tadzakur, ingat mengingatkan, saling nasihat menasihati. Semoga amal jal soleh kita pada malam hari ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada kata dan kalimat yang pantas saya ucapkan kepada pengurus masjid. Jazakumullahu khair wa barakallahu fikum, wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.